Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita sambung kembali pembacaan kita terhadap kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Yang Mulia Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita masih pada pembahasan yang terakhir tentang Al-Kahanah wal-Arrafah. Yani yang kedua tentang As-Sihr Al-Kahanah wal-Arafah. Kemudian kita masuk menyambung pada perkataan Syekhul Islam Qala hafidhahallahu ta'ala Qala Syekhul Islam yani Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية الرفاعية Di sini Syekhul Islam menceritakan tentang perdebatan beliau ya terhadap tukang sihir ya dari kalangan Ar-Rifa'iyah, satu kelompok yang beliau sebut dengan Al-Bata'ihiyah Al-Ahmadiyah atau kelompok yang disebut dengan Ar-Rifa'iyah. Di mana kelompok ini kata beliau nanti katakan kita dapati penyebutannya yang beliau sebutkan tentang cerita terhadap kelompok ini. Ini yang beliau dapati. Ya, mereka mengaku bahwa memiliki kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan manusia. Qala ya'ni Syekhul Bata'ihiyah yani syekhnya gurunya dari kalangan atau petingginya dari kalangan siapa Al-Bata'ihiyah mengatakan wa rafa'a sautahu dan mengangkat suaranya dengan keras dengan tinggi Al-Bata'ihiyah ini mengatakan nahnu lana ahwalun wa kadza wa kadza bahwa kami memiliki kemampuan ya dan yang demikian dan demikian wad'al ahwal al-khariqah yani mengaku bahwa memiliki kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan manusia kenar ya seperti terkait dengan api wa ghairiha, dan yang semisalnya, yang lainnya. Wa ikhtisasuhum biha, dan pengkhususan hal tersebut dengannya. Dan mereka mengatakan wa annahum yastahiqquna taslimul hal ilaiha li ajliha, mereka mengatakan bahwa merekalah orang yang berhak ya dengan kemampuan-kemampuan tersebut, atau berhak untuk apa melakukan satu penyelamatan terhadap suatu keadaan karena kemampuan di luar kebiasaan tersebut, dari khariqul 'adah ya, kemampuan di luar kebiasaan. Ini pengakuan mereka, kelompok tersebut, dari kelompok kalangan al-bata'ihiyah. Jadi beliau Syekhul Islam menukilkan tentang perkataan mereka yang mereka mengaku bahwa memiliki kemampuan ya di luar kebiasaan yang tidak dimiliki orang yang lainnya. Coba kita lihat kembali perkataan beliau. Qala Syekhul Islam, fa qultu wa rafa'tu sawti wa ghadibtu. Kata beliau, maka aku katakan yakni kepada mereka, dan saya juga mengatakannya dengan mengangkat suaraku, meninggikan suaraku. Ya. Dengan apa? Dengan marah. Beliau mengatakan ana ukhatibu kull ahmadiyyin min masyriqil ardi ila maghribiha. Saya telah mengajak bicara di setiap dari kalangan ahmadiyyin, yakni al-bata'ihiyah al-ahmadiyyah, dari penjuru timur bumi ini sampai ke apa ujung baratnya, min al-masyriq wal maghrib ya, min masyriqil ard ila maghribiha, dari ujung timur sampai ujung barat. Beliau mengatakan seperti itu dengan nada keras. Ayya syai'in fa'aluhu finnar, perkara apa yang mereka lakukan terhadap api. Fa ana asna'u mithla ma tasna'un, dan saya bisa melakukannya seperti apa yang mereka atau yang apa kalian kerjakan, yang mereka lakukan. Wa man ikhtaraqa fa huwa maghlubun, dan siapa yang terbakar dengan api tersebut maka dialah yang kalah. Ini beliau mengatakan seperti itu, mengatakan tentang kelompok bata'ihiyah ini. Artinya beliau mencoba untuk apa? Menjelaskan kepada mereka apa yang mereka akui memiliki kemampuan di luar kebiasaan manusia. Sehingga beliau mengatakan seperti itu ya. Beliau mengatakan fa ana asna'u mithla ma tasna'un. Ya. Saya melakukan apa yang kalian lakukan. Maka barang siapa yang kalah, siapa yang terbakar oleh api tersebut, fa huwa maghlub, maka dia kalah. Kemudian di sini disebutkan pula wa rubbama qult. Di suatu keadaan terkadang saya mengatakan fa alihi la'natullah. Laknat Allah atasnya. Ya. Walakin ba'da an tughsal jusumuna bil khalli wal ma'il har. Akan tetapi setelah apa? Disiram atau dimandikannya jisim badan-badan kami bil khalli wal ma'il har, dengan air khal yakni cuka dan air yang panas. Fasa'alani al-umara wan nas 'an dhalik, sehingga kemudian apa? Para umara dan manusia pun menanyakan kepadaku tentang hal tersebut. Maka kata beliau fakultu li'anna lahum hiyalan fil tisal bin nar isna'unaha min asya'in duhn ad-dafadi' wa kashf an-naranj wa hijr at-talaq. Kenapa engkau melakukan yang demikian? Maka kata beliau, saya katakan karena mereka melakukan tipu daya ya, terhadap manusia dengan melakukan suatu perbuatan terhadap api, memakai api. Yasna'unah, dia melakukan hal tersebut dari sesuatu, beberapa sesuatu, yakni sesuatu yang dibikin dari terbakar dari api. Kata beliau di sini menyebutkan min duhnid dhafadi' dhifda', yakni apa? Dari minyak katak di sini. Ya, wa qasrin naranji, yakni kulit tanaman, jenis tanaman, wa hajrut talaq, dan batu yang dipakai untuk apa? Sabun. Sehingga dengan perkataan beliau, manusia pun menjadi apa? Gaduh, ribut dengan apa? Keadaan yang seperti itu. Fadajjan nas bidzalik. Fa akhadha yadhharu al-qudra 'ala dzalik, sehingga kemudian ya, dan dari kelompok tersebut memulai menampakkan kemampuannya yang mereka katakan dengan itu. Faqal, ia pun mengatakan, ana wa anta nulaffu fi bariyatin ba'da an tutalla au tutla jusumuna bil kibrit. Saya dan engkau menutupi, ya, menutupi badan kita, ya, dengan melepas pakaiannya, fi bariyatin ba'da an tutla jusumuna bil kibrit, setelah melumurinya dengan al-kibritnya ini belerang. Maka kata beliau rahimahullah, fakum, berdirilah. Wa akhadtu ukarriru alihi fil qiyami ila dhalik, dan saya mengulang-ulanginya agar dia berdiri melakukan hal itu. Famadda yadahu yadharu khal'al qamis, kemudian ya, dari kelompok tersebut tersebut memulai apa namanya, mengangkat, menjulurkan, mengangkat tangannya, menampakkan dia melepas apa, pakaiannya. Maka kemudian kata beliau pun, qultu la hatta taghtasil bil ma'il har wal khul, ya, kata beliau, tidak, sampai kemudian engkau apa, mandi, ya, menyirami dengan air panas dan air cuka, kata beliau. Maka kemudian apa, fa adharul wahm ala adatihim, kemudian dia apa, nampaklah kebimbangan, ya, sebagaimana kebiasaan mereka ketika ditantang oleh beliau dengan keadaan tersebut. Maka dari kelompok tersebut pun mengatakan, faqala man kana yuhibbul amir falyahdhur khashaban aw qala hazmatan hatab, siapa yang mencintai al-amir, ini dari umara, pemimpin, hendaknya dia mendatangkan kayu khashaban, aw qala, atau dia mengatakan hazmatan hatab, yakni satu ikat kayu, ya. Maka kemudian kata beliau rahimahullah, fakultu hadza tadwilun wa tafriqun lil jam'i wala yahsulu bihi maqsud, ya, yang demikian ini adalah sama saja mengulur-ulur waktu, tidak sesuai dengan yang diinginkan, maksud yang diinginkan. Kemudian beliau mengatakan, bal qandilun yuqad wa adkhala asbu' wa asbu'ika fihi ba'da al-ghusl min وَمَنْ اِخْتَارَقَتْ أَسْبُعِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ قُلْتُ فَهُوَ مَغْلُوبُ. Bahkan, ya, hendaknya menyalakan lampu lentera, api lampu lentera, dan dia memasukkan, dan masukkanlah jariku dan jarimu, yakni beliau menantang kepada siapa, kelompok mutakhir tersebut, ba'dal ghusl, yakni setelah menyirami dengan air tadi, ya, maka barang siapa yang terbakar jarinya, maka baginya laknatullah Atau beliau mengatakan auqult fahuwa makhlubun, dia kalah. Ya. Di sini beliau mencontohkan semacam beliau menantang apakah mereka benar-benar orang yang memiliki kemampuan di luar kebiasaan manusia atau tidak. Namun kebiasaan mereka ketika ditantang seperti itu, mereka mencoba untuk mengulur dengan cara mereka. Sehingga ketika ditantang oleh beliau, mereka pun nampak ada keraguan dan kebimbangan. Ya. Sehingga ketika beliau mengatakan seperti itu tadi, falamma qultu dzalik taghayyara wa dalla. Maka kelompok tersebut pun berubah keberadaannya dan wadalla, dan merendah. Merasa tidak berani, tidak mampu. Ya. Ini beliau mendatangkan kisah ini menjelaskan tentang kisah ini adalah sebagai contoh. Ketika semata-mata manusia, ya, maka tentunya dia yang namanya manusia tidak memiliki kemampuan, ya, di luar kebiasaan manusia. Ya. Ketika dia bisa seperti itu, maka sebagaimana kita dapati penjelasan sebelumnya, tentunya itu adalah dengan dibantu dari kalangan siapa? Asy-syaitan. Dibantu dari kalangan syaitan, tidak semata-mata dari kemampuan manusia tadi. Allahu taala a'lam bissawab. Qala, kemudian di sini disebutkan wal maqsudu minhu, dan maksudnya diinginkan dari apa yang beliau disampaikan oleh Syekhul Islam tadi adalah bayanu anna haula dajjalin, anna haula dajjalin yukadzibuna 'alan nas, menjelaskan bahwa mereka, ya, para dajjalin, ya, yukadzibun, mereka menipu manusia, ya, dengan kedustaan-kedustaan. Bimithli hadhil hayl al khafiyah, seperti tipu daya yang samar tadi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, artinya ketika ini masih terkait dengan penjelasan sebelumnya tentang al-kahin wal 'arraf, ya, yang secara asal keduanya itu sama amalannya, yaitu dibantu oleh syaitan dalam amalannya untuk menipu manusia, ya, dengan kedustaan. Apapun caranya, apapun kedustaannya, apapun tipu dayanya, namun tipu daya tersebut adalah tipu daya kedustaan yang samar di sisi manusia. Dan ini adalah fakta yang terjadi, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sehingga sampai di sini, ya, selesai penjelasan tentang al-kahanahul arrafah pada bab as-sihr wal kahanahul arrafah. Kemudian kita masuk ke faslul thalith, yakni fasl yang ketiga. Qala hafizahullahu ta'ala taqdimul qarabina, تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمهما. Penyajian penyembelihan atau dengan kurban sesembelihan, والنذور dan nazar-nazar, والهدايا, ya, للمزارات, ya, yang dipersembahkan untuk satu pertunjukan-pertunjukan atau diberikan kepada apa? Penyajian terhadap kubur, kuburan, wa ta'zimiha dan wa ta'zimihi miha, ya, wa ta'zimiha dan apa? Mengagungkannya. Ini tentang sembelihan, nadar, ya, atau hadaya, hadiah, diberikan pada satu pertunjukan atau diberikan pada kuburan dan dengan apa? Mengagungkannya. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, laqad sadda an-nabi sallallahu alaihi wasallam kull turuq al-mufdiyah ila asy-syirk. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ya menutup segala pintu jalan yang bisa menyampaikan seorang kepada kesyirikan. Wa hadhara min ghayat at-tahdhir, dan beliau pula telah memberikan peringatan kepada manusia dengan puncak ya peringatan. Dengan peringatan yang keras. Wa min dhalika mas'alatul qubur, dan termasuk darinya, dari apa yang beliau mencoba untuk menutup pintu tersebut dan memperingatkannya, adalah dalam masalah al-kubur. Termasuk dari hal itu adalah masalah kuburan. Faqad wada'a ad-dawabit al-waqiyah min ibadatiha. Dia telah menetapkan ya kaidah-kaidah yang bisa melindungi atau menahan dari peribadatannya. Demikian pula kaidah tentang apa? Melindungi dari yang namanya ghulu fi ashabiha. Ya. Ya. Ghulu fi ashabiha, yakni kalau terkait dengan kuburan, maka orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Ya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang beliau dakwahkan ilailihi wan naharihi, ya, baik di siangnya ataupun malamnya, baik yang secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Adalah tauhid. Salah satunya dengan cara beliau menutup pintu kerusakan dari setiap jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Beliau memperingatkannya, mengingatkannya dengan peringatan yang keras agar manusia tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, dan salah satunya adalah apa? Dalam masalah kubur. Kuburan, ya, ini dakwah beliau, dakwah tauhid, sehingga beliau menetapkan kaidah-kaidah yang bisa menahan, bisa melindungi dari peribadatan-peribadatannya, agar supaya tidak terjatuh kepada perbuatan hulu, ya, terhadap orang yang mati, sudah mati dalam kuburan, atau yang semisalnya. Dan di sini disebutkan dalam masalah kubur. Qala min dhalik, di antara perkara tersebut, di antaranya adalah dari apa yang beliau peringatkan manusia. Al-awwal, qala hafizahullah al-awwal, annahu haddhar sallallahu alaihi wasallam min al-ghuluw fil awliya was-salihin. Beliau mengingatkan manusia dari yang namanya perbuatan ghulu kepada para orang yang dinamakan aulia, para wali dan orang-orang saleh. Kenapa beliau mengingatkan tentang hulu pada mereka? Li'anna dzalika yu'addi ila ibadatihim. Karena ketika seorang hulu dalam apa memuliakan orang-orang yang dikatakan orang-orang saleh, Hal tersebut bisa menyampaikan mereka, membawa mereka kepada peribadatan, penyembahan terhadap mereka. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagian tersebut dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi Ibnu Majah, beliau mengatakan, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian, ya, terhadap perbuatan ghulu, karena sesungguhnya ahlaka man kana qablakum, binasanya orang-orang yang sebelum kalian adalah karena perbuatan ghulu. Demikian pula beliau bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan, la tutruni kama turatin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian berbuat ghulu sebagaimana ghulunya Nasara terhadap Ibn Maryam, yakni Isa bin Maryam. Sesungguhnya tak lain saya adalah seorang hamba, abdun, maka katakanlah oleh kalian Abdullah wa Rasuluh. Saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini salah satunya. Yakni perbuatan ghulu terhadap manusia yang dianggap mulia. Ya, sampai pun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling mulia dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan nabi. Beliau adalah seutama-utama nabi dari kalangan para nabi. Dengan keberadaan beliau seorang nabi dan rasul aja, ya, beliau tidak ingin diuji, dimuliakan melebihi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji dan memuliakan beliau. Ya, Allah memuji dan memuliakan beliau bahwa beliau sebagai seorang hamba nabi dan rasulnya. Tidak kemudian mengangkat beliau agar supaya apa? Diibadai, disembah. Ya, demikian keberadaan beliau ketika beliau masih hidup pun seperti itu, apalagi ketika beliau telah, terlebih lagi ketika beliau telah meninggal. Ya, kebinasaan yang menimpa umat sebelumnya, umat terdahulu, adalah karena perbuatan ghulu. Ya, berawal dari perbuatan-perbuatan kebaikan orang saleh, ya, yang kemudian dibikin, ya, oleh orang-orang di masanya ketika meninggalnya orang saleh tersebut, karena kemuliaan, sehingga mereka membuat apa? Dibikin patung. Ya. Dengan tujuan hanya sekedar memuliakan orang saleh tersebut. Namun generasi yang datang setelahnya salah dalam apa? Pengamalannya. Sehingga justru patung-patung yang dibikin tersebut justru menjadi patung yang disembah, yang diibadahi. Dan seterusnya. Demikian pula beliau mencontohkan orang-orang Nasara yang mereka ghulu terhadap apa? Isa bin Maryam. Maka Nabi pun melarang dengan sabdanya, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian ghulu sebagai ghulunya Nasara terhadap Isa bin Maryam, mengangkat sebagai apa? Tuhan. Diangkat sebagai ilah di sisi mereka. Ini adalah perbuatan ghulu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tak lain saya adalah hanya seorang apa? Abdun, hamba. Ya. Kemudian beliau mengajarkan apa? katakanlah oleh kalian bahwa saya ini adalah sekedar apa? Hamba, hanya hamba Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga tidak pantas untuk disembah, untuk diibadai. Ini siapa? Rasul, Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang paling mulia dari kalangan manusia. Orang yang paling mulia di kalangan para nabi. Beliau aja seperti ini. Ya. Beliau melarang kita mengangkat, memuliakan beliau lebih dari apa yang telah Allah angkat dan Allah muliakan beliau sebagai seorang hamba dan rasulnya. Ya. La uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'ani Allah. Saya tidak suka. Ya. Saya tidak ridha kalian mengangkatku lebih dari apa yang Allah telah mengangkatku sebagai seorang hamba dan rasulnya. Sehingga cukup katakan saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah apakah lagi orang yang sekedar orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan orang yang paling afdal di kalangan manusia, terlebih lagi dari kalangan nabi? Lah. Ya, sehingga tidak pantas sampai kemudian diapa? Diibadai, disembah, dimintai hajatnya. Allahul musta'an. Ini satu di antaranya yang beliau ingatkan kepada umatnya, kepada manusia, agar hati-hati terhadap perkara tersebut, yaitu perbuatan apa? Al-ghulu. Ini salah satu bentuk apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menutup pintu kerusakan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, yaitu al-ghulu. Qala hafizahullah ats-tsani haddara sallallahu alaihi wasallam min al-bina'i 'ala al-qubur kama ra'a Abu al-Hayyaj al-Asadi qala li 'Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مسرفا إلا سويته. Yang kedua, Nabi SAW juga memberikan peringatan kepada manusia dari apa? Membangun bangunan di atas kubur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu al-Hayyaj al-Asadi. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yani Ali bin Abi Thalib, maukah aku mengutus engkau untuk melakukan sesuatu ya terhadap apa yang aku diutus untuk melakukannya, yang aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya, ya, yaitu apa? Alla tada' timthalan illa tamastahu, agar apa? Tidaklah kalian meninggalkan timthalan, yakni dari patung, ya, patung-patung, illa tamastahu, kecuali engkau hancurkan patung tersebut. Wala qabran musyrifan au musyrifan au inam wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Ya, jangan pula kalian tinggalkan apa? Kuburan yang apa? Ditinggikan, kecuali engkau meratakannya. Riwayat ini menyebutkan tentang larangan apa? Membangun di atas kuburan satu bangunan. Ya, membangun bangunan di atas kuburan. Qala wa naha an tajassusiha wal bina'i 'alayha. Beliau juga melarang untuk mengkapur ya kuburan. Wal bina'i 'alayha, dan membangun bangunan di atasnya. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengkapur kuburan. Beliau juga melarang duduk-duduk di atas kuburan. Dan beliau juga melarang membangun satu bangunan di atas kuburan. Hadis ini hadis sahih kama rawahu Muslim fi sahihiha atau fi sahihihi, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini yang kedua, peringatan yang Nabi SAW ingatkan agar seorang tidak jatuh kepada kesyirikan, yaitu apa? Larangan membangun bangunan di atas kuburan atau meninggikan kuburan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Nah, kenyataan yang ada kita dapat di ikhwan fiddin wa talaba rahimani wa rahimakumullah, banyak kuburan-kuburan sekarang justru dibangun, ya, dibangun menjadi bagus, kemudian dikasih nama dan seterusnya, ya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, ada yang dibangun dengan begitu megahnya yang ujung-ujungnya ketika sudah dibangun nanti apa? Didatangi oleh manusia. Ya, didatangi, di situ nanti dikasih nama bahwa ini adalah kuburannya ini. Kemudian dibangun satu bangunan, ya. Kayak dibangun satu kayak rumah, ya. Satu orang datang, dua orang datang, semakin meluas, kemudian banyak datang, semakin megah lagi bangunannya dan semakin luas. Ini kenyataan yang ada. Sehingga membawa manusia, jelas-jelas membawa manusia kepada pemahaman yang menyesatkan. Ya, justru bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Seorang seakan-akan kuburan tersebut benar-benar memberikan sesuatu yang dia inginkan, ya, doa di situ, minta di situ, Allahul Musta'an. Dan ini nyata, ya, kita dapati sampai saat sekarang ini banyak, ya, sampai pun mungkin jauh-jauh, ya, tempatnya jauh pun mereka berdatangan. Berusaha untuk apa? Datang. Waliyadu billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas di antara salah satu bentuk peringatan dalam rangka menutup pintu kerusakan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, beliau pun menyampaikan larangan tersebut, ya, membangun satu bangunan di atas kuburan atau meninggikan bangunan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang kedua, ya, peringatan yang beliau ingatkan kepada umatnya, kepada manusia, agar supaya berhati-hati terhadap perkara tersebut agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena waktu sudah masuk isya, ya, untuk sementara waktu kita cukupkan di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, ya, ada salah ucap atau salah penyebutan dan yang semisalnya. Maka tentunya itu dari saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. duduk. Bismillah.